harapanku selalu seperti dulu lagi. Ku inginkan dikau bersama kembali di saat kita sedang seiring jalan, seia kata dalam kehidupan. Tak perlu lagi memendam rasa. Mohon maafkan kesalahanku. Harapanku selalu seperti dulu lagi. Ku inginkan dikau bersama.